bibir kulit tambah hati. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibir kulit wa jawaiha wa fi abil adzan wa shifaiha wa nuril ansari wa diyaiha wa nuril ansari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Dimonake mana to Pak? Cak ngomong apa meneng? Kredisu. Ngerti, kapan ngomong buahmu. Kayak cerita lagu nih ya. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe nilehe sosorene wis kakean utang lah tangannya. Yo, sadurunge nyanyi lagi Indonesia Raya. Aku ngaji alon nalon mergo sadar aku sapa santri sing bakal raiso apa hatu ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Nami aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa. Aku ngaji alam-alam mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Men pemimpinnya bener. Iki pasalnya rakyat ya pemimpin, diterapkan sing bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja lena. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi munduh wae pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama. Untung ngake wong liya. Laku utama. Untung ngake wong liya. Heh pemimpin. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Iku tresnane rakyat Semarang kali jenengan Pak Wali. Dan untuk pemimpin kita Indonesia, mudah-mudahan jadi bangsa yang aman. Oke, makmur bangsa dan kalibat dan walaupun sampai jam setengah telu. Semuanya berdiri, kita selawat hasbi Rabbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, niki diwaca bar ping telu bar salat. Monggo maju mriki, Bapak. Diwaca ben bar salat ping telu. Ditutup karo Fatihah, iya karena butuh, iya karena stain, diulangi 11 kali, insya Allah kabul semua hajat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Hasbi